berdebar di dada saat dekat dengan kamu yang mencuri hatiku. Kau membuatku tak berdaya, rasanya ku telah jatuh cinta. Aku bingung harus bagaimana, haruskah ku katakan cinta? Berdebar di dada saat dekat dengan kamu yang mencuri hatiku. Kau membuatku tak berdaya, rasanya ku telah jatuh cinta. Aku bingung harus bagaimana, haruskah ku katakan cinta? Jadi pendamping hidupku, yang jadi pendamping.